terserap musnah. Begitu pun hatiku diayun bimbang jawabmu, terhempas dan hampa tak terkira. Sabut mega enggan bersinar, menusuk angin keraga, jiwa gemetar. Terpurukku di sini, dipeluk bimbang sikapmu, lampaku dan saran tak terkira. Cinta.